Bismillah, alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam mendidik anak, menjadikan mereka soleh-solehah. Tentunya ini kita tidak ada kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan kita tidak ada pengetahuan kecuali dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita ikuti petunjuknya. Bagaimanakah langkah-langkah yang harus kita upayakan dalam mendidik putra-putri kita? Pertama, tadi kita sampaikan mulai dari diri masing-masing kita untuk membenahi akidah supaya benar lurus akidah kita, membenahi ibadah supaya sesuai dengan sunnah, bersih dari bid'ah, dan akidah bersih dari syirik, membenahi akhlak agar tidak tercela perilaku kita, hiasi diri dengan kelembutan, kesantunan, ya, kasih sayang, dan juga kejujuran, keadilan. Karena kita ini orang tua adalah menjadi qudwah, teladan, contoh buat anak-anak kita. Langkah kedua adalah memilih ibu bagi anak-anak, atau memilih calon istri yang akan menjadi calon ibu bagi anak-anak. Beliau Nabi SAW dari satu sisi perintahkan kita, pilihlah wanita yang solehat. Karena kesolehan wanita adalah merupakan pangkal kebaikan di dunia juga di akhirat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau habarkan bahwa ad-dunya mata wa khairul mataiha mar'atus salihah. Dunia adalah kenikmatan. Dan senikmat-nikmat dunia atau dunia keindahan dan seindah-indah dunia itu wanita salihah. Sehingga bila kita inginkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan agama, pilihlah kesolehan yang ada pada wanita untuk menjadi istri kita atau ibu buat anak-anak kita. Dan beliau ingatkan kepada kita dari wanita cantik tapi tumbuh di lingkungan yang jelek. Ya, karena ini akan berdampak kejelekan akhlak wanita nanti dampaknya pada anak-anak kita. Kenapa ya barakallahu fikum? Ya, Nabi juga katakan untuk kalian para wanita dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, beliau menghabarkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang pada kalian orang yang engkau ridhoi agamanya, engkau ridhoi akhlaknya, fazawijuhu, maka nikahkanlah dengannya. Ya, ini putrimu nikahkan dengan dia. Ila taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun arid. Kalau tidak kau lakukan itu, akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi yang nyata. Nah, ini pentingnya masing-masing untuk membenahi diri, kemudian melangkah kepada pernikahan pun mencari yang agamanya bagus. Sebab dalam keluarga itu adalah merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Makanya kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menuturkan, laula syaitan wa tarbiyatus su' minal walidaini lakanal aulad alal fitrah. Andaikan bukan karena syaitan yang menggoda dan bukan karena jeleknya pendidikan kedua orang tua, tentu anak-anak itu tetap akan berada di atas fitrahnya. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak itu lahir di atas fitrah. Fa bawahu ayuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tua itulah yang berperan menjadikan anaknya itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Lihat peran orang tua. Makanya di sini wa barakallahu fikum, sedikit kami ringkas. Pendidikan seperti apakah yang kita jalani di rumah buat anak-anak kita? Yang utama, orang tua adalah harus memberikan pendidikan dengan keteladanan. Dari mulai anak itu masih bayi sekalipun belum bisa bicara, tetap karena anak-anak ini potensi. Dia diberi oleh Allah Ta'ala pandangan mata tajam untuk melihat orang tuanya, mendengar kata-kata orang tuanya, dan hati untuk merekam apa yang didengar, apa yang dilihatnya. Sehingga kebiasaanmu di rumah, dari ibadahmu, akhlakmu, ya, muamalahmu, itu akan dilihat oleh anak-anak. Jangan sampai kita terkena ayat. Kita inginkan kebaikan bagi anak, kita lupakan diri kita. Kadang orang tua seperti itu. Nyuruh anaknya ngaji, diantar ke masjid untuk ngaji, bapaknya pulang. Padahal asar sudah dikumandangkan azan. Dia cuma antar anaknya, dia pulang. Dia ikut sholat asar. Ya, enggak nunggu mengaji anaknya. Terserah anaknya di masjid nanti ngaji kah tidak, main kah ngaji, terserah. Berarti tidak memberi keteladanan. Padahal yang bagus, baik di rumah, di luar rumah, ini anak perlu keteladanan dari orang tua. Ya, keteladanan dalam perkara ibadah, dalam perkara adab, akhlak, kelembutan, kesantunan, ya, juga dalam perkara akidah. Terus ihfila barakallahu fikum, Allah ingatkan dalam Al-Qur'an untuk kita tidak melupakan diri kita, atamurunan nasa bil birri wa tansauna anfusakum. Apakah kalian suruh orang lain berbuat baik lalu engkau lupakan diri sendiri? Jangan kita suruh anak berbuat baik, kita sendiri tidak mengerjakannya. Dan ihfila barakallahu fikum, orang tua juga perlu pembiasaan mendidik anak dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita lanjut. Poin yang ketiga adalah langkah yang ketiga, yaitu setelah langkah yang kedua kita memilih bagi, ya, anak-anak kita calon ibu yang baik, atau wanita memilih calon bapak yang baik buat anak-anaknya dengan nilai agamanya yang baik, ya, dilihat dari agamanya yang baik. Kalau kemudian telah tercipta atau terlaksana, telah terlaksana dan telah didapatkan pasangan antar suami istri yang baik ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada kita ikhwah barakallahu fikum dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengabarkan, saya ulangi, dari Abdullah ibni Amr ibni As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza afada ahadukumul jariyah awil mar'ah awid dabah falyakhud binasiyatiha." Bila mana seorang di antara kalian mendapatkan jariah, budak, atau mendapatkan wanita, menikahinya maksudnya, atau kalian mendapatkan kendaraan, kuda, ya, atau keldai di zaman itu, maka jangan lupa, faliyakhud binasiatiha, pegang ubun-ubunnya. Waliyad'u bil barakah, dan doakan untuk meminta barakah kepada Allah Ta'ala. Waliyakul, dan kalian baca doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaihi. Ini doa suami yang baru menikah ketika menemui istrinya. Maka perhatikan, ya, pegang ubun-ubunnya dan doakan. Bolehlah sambil menciumnya, keningnya, doakan dia. Ya Allah, sungguh aku minta padamu kebaikan dia. dan juga kebaikan-kebaikan watak, karakter, perangai yang kau berikan pada dia. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari kejelekannya dan kejelekan akhlak, watak, perangai, karakter yang ada pada dia. Sehingga harapannya ikhwah barakallahu fikum dengan doa ini, sepasang suami istri yang menikah dari latar belakang yang berbeda, karakter berbeda, tabiat berbeda, perbedaan tidak menjadi perselisihan, perbedaan tidak menjadi pertengkaran, tapi Allah menjaga hal yang tidak cocok, hal yang tidak sama, Allah jauhkan kejelekannya. Dan Allah tabiatnya, ya, pertemukan dalam kebaikan. Ya, Allah pertemukan dia dalam kebaikan. Lihat doa ini. Terkadang kita lupa ketika menikah. Ya, karena asik dan ramenya acara dan suasana. Hal ini kadang dilupakan. Baik, terkait dengan pendidikan anak. Langkah yang ketiga, beliau mengingatkan kepada kita segeralah apa selalulah dzikrusmullah, ya, dzikrusmullah indal jima. Seorang suami istri, jangan lupa ini. Bacalah doa menyebut nama Allah ketika berhubungan badan. Karena apa? Hadis berikut dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana faqudya bainahuma wa lam yadhurruhu." Dalam hadis yang lain, lam yadhurru syaitan abada. Artinya, beliau bersabda, apabila atau andaikan seorang di antara kalian ketika ia mendatangi istrinya, ia membaca doa ini, bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan marazaktana, lalu Allah takdirkan dengannya di antara dua insan ini mempunyai anak, maka anak yang lahir lam yadurruhu asyaitan abada, syaitan tidak akan membahayakan ia selama-lamanya. Bila kita ambil faedah dari hadis ini, wa barakallahu fikum, ya, di antara para ulama menjelaskan anak yang lahir itu tidak akan syaitan menggodanya. Ya. Yakni syaitan tidak akan menguasai anak itu karena barokah bismillah. Yang pertama. Kedua, la yusari'u syaitan. Syaitan tidak mengalahkan anak itu. Yang ketiga, anna syaitan la yadur fi badanihi. Syaitan tidak mencelakakan anak itu dalam badannya. Dan yang keempat, kata Imam Daqiq, Ibn Daqiq Al-Id, lam yadhuru fi dinihi. Syaitan tidak membahayakan agamanya. Makanya kata Syekh Saleh Fauzan tadi, hafizhahu ta'ala, andaikan bukan karena godaan syaitan dan jeleknya, rusaknya pendidikan orang tua kepada anak, tentu anak akan terus di atas fitrah. Maka ihwa barakallahu fikum, perhatikan, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing antar suami istri untuk kerjasama saling ta'awun fit tarbiyah. Ta'awun fit tarbiyah, tolong menolong dalam tarbiyah. Baik suami maupun istri, dia selalu saling bantu, tolong menolong, saling menasihati. Karena bisa jadi suami lupa, suami alpa, suami lalai. Istri yang harus sadar. Ya. Karena apa? Baik buruknya anak-anak itu juga tidak lepas dari didikan, bimbingan orang tuanya. Makanya hal yang seperti ini nampak sepele, doa, tapi sungguh justru ini adalah merupakan tindakan pencegahan jauh sebelum anak itu ada lahir ke dunia. Sebab dengan doa kalian, ketika kita, ya, doa kita ketika kita berhubungan, lalu Allah mentakdirkan anak, syaitan tidak akan mencelakakan selama-lamanya. Artinya, wal maksud annallah yafadu hadal maulud. Maksudnya, Allah menjaga anak yang lahir ini dari syaitan dan gangguan-gangguan syaitan. Naam. Kemudian, ya fila barakallahu fikum, Setelah langkah yang ketiga ini, beliau membimbing kita pada langkah yang keempat. Ketika istri dalam kondisi sudah positif hamil, hendaknya suami berikan perhatian. Karena dia guncang terkadang jiwanya, maka berikan ketenangan. Kadang ia resah dengan keadaannya, ya, atau berat dengan kandungannya, maka beri keringanan. Bukan Anda ikut hamil, ya, bukan itu maksudnya, tapi berikan kesenangan, motivasi, hiburan, ya, beri hal-hal yang menyenangkan. Karena bayi yang dikandung ini tentunya jiwa kondisi ibu akan pengaruh kepada jiwa pada janin yang dikandungnya, ya, agar anak juga tumbuh bagus, ibu juga senang, bahagia, maka suami harus bisa menghibur. Suami bisa memberi perhatian. Suami memberi kasih sayang. Dan hal-hal berikut diperhatikan. Untuk kebaikan kandungan kalian, para wanita, ketika hamil dilarang atau hindari perkara-perkara ini. Di antaranya al-aqaqir wal-adawiyah wal-ash'ah. Ya, wal-ash'ah. Yaitu hindari minuman-minuman yang rasanya pahit getir yang bisa merusak janin yang tumbuh, yang bisa menggugurkan kandungan, atau obat-obatan yang membahayakan. Karena biasanya obat-obat keras itu ada peringatan dilarang ibu hamil, ya. Kemudian juga sinar X atau yang semisalnya yang bisa membahayakan kandungan, hindari. Ya. Ini akan merusak janin, hindari. Atau yang kedua, a'malus syaqah, amalan yang berat. Ibu hamil kerja keras, angkat barbel atau kerja campur semen, ngecor umpamanya. Wah, ini buat tugas wanita. Terlalu berat. Kenapa kerja ini? Biar gugur. Kenapa? Habis suaminya kurang ajar. Ya, ditinggal pergi, enggak diperhatikan. Sehingga istri terpaksa kerja keras. Jangan. Hati-hati. Ya, ini perkara ini guna menjaga kandungan. Jangan sampai ia rusak. Terus yang ketiga juga hindari rokok. Jangan ibu hamil ngerokok. Atau suaminya ngerokok. Karena itu akan merusak janin. Rokok aktif bahaya. Yang pasif lebih bahaya. Karena apa? Yang sudah diisap oleh perokok keluar bersama, ya, ya, sisa-sisa pernafasan dia, campur oksigen yang di udara, masuk dihisap lagi orang kedua. Ini lebih berbahaya. Ya. Sehingga perhatikan, hindari. Yang demikian. Apalagi sekarang peringatan pemerintah tegas, rokok membunuhmu. Kan begitu. Kalau dulu cuma peringatan pemerintah, rokok bisa menyebabkan serangan jantung, hipotensi, terus, ya, janin. Nah itu, perhatikan. Yang keempat, perhatikan jangan sampai wanita hamil minum minuman yang memabukkan atau minum alkohol. Ini nanti akan masuk pada janin ini minuman yang haram, tidak boleh. Makanya sebagai ayah, perhatikan jangan sampai bayi yang tumbuh dalam kandungan wanita, ya, dalam rahim wanita, dia campur dagingnya dengan yang haram, campur darahnya dengan yang haram. Jangan. Ingat sabda Nabi SAW, beliau sebutkan, dakara rajul yutil safar as'asa akbar yamuddu yadayhi ilas sama. Nabi SAW ingatkan kita, menyebutkan seorang yang dia menempuh safar panjang. Ia sampai badannya kotor, rambutnya kotor, pakaiannya kotor, karena safar yang lama. Atau dia menempuh safar, kemudian ia menengadahkan tangannya, bermohon kepada Allah dengan menyebut namanya, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini untuk orang ini doanya mesti terkabul, karena dia musafir. Menggunakan asma sifat Allah. Mengangkat tangan. Namun sayangnya, kata Rasulullah SAW, ya, sayangnya, kata beliau, wa mat'amu haram, ya, wa malbasu haram, wa huddi bil haram. Sayang sekali dia makanannya campur dengan yang haram, pakaiannya juga campur hasil haram, dia dagingnya tumbuh juga campur dengan yang haram. Fa'anna istajabulah. Mana mungkinlah doa dikabulkan. Maka perhatikan ikhwah, untuk kesolehan anak, Islam menjaga dari awal langkah. Jangan sampai kita salah langkah. Baik dalam memilih, bahkan sebelumnya. Yaitu benahi diri. Karena seperti kita, kalau inginkan sesuatu itu nilainya mahal, tentunya tergantung dari bahannya. Ya, ibarat anak kita inginkan anak soleh, maka pilih kualitas orang tuanya, yaitu ibunya. Ini penting. Dan jangan lupa kepada para suami, sambutlah gembira kehadiran buah hati kita, anak-anak kita saat istri kita hamil. Seperti Allah menghibur ya, hamba-hamba Allah dari kalangan Nabi, kalangan Rasul dan orang-orang saleh. Allah memberitakan kabar gembira. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sungguh kami beritakan kabar gembira padamu. Engkau akan punya anak laki-laki namanya Yahya. Ini satu contoh dari Allah. Artinya suami juga ambil hikmah. Kalau istri hamil, senangkan hatinya. Ya, belailah ia dengan kasih sayangmu. Dan beri ia, ajak ia cerita. Nanti ini anak kalau lahir, kira-kira kasih nama siapa. Ya, pilih nama yang baik. Ajak istri untuk dia terus termotivasi, senang, bahagia. Ya, jangan sampai nampak murung kita. Kenapa? Sudah 5, mau hamil lagi. Ya, mau berapa? Jangan, jangan khawatir. Biar 1 dosen juga gak apa-apa. Karena Pak, makin banyak anak makin bagus. Ya. Loh kenapa? Makin banyak yang doain. Makin banyak yang ya, kita Pak harapkan kebaikan-kebaikannya. Dan ya fila barakallahu fikum, tidak dilarang. Kemudian contoh yang lain. Allah sampaikan fabasyyarnahu bi ghulamin halim. Allah kabarkan pada Nabi Ibrahim, diberi kabar gembira dengan mempunyai anak laki-laki yang lembut, santun, salih. Ini kabar gembira. Harapan untuk selalu apa? Selalu berharap baik. Ini contoh. Maka ya fila barakallahu fikum, tentunya ini besar pengaruh kepada kejiwaan wanita ya dalam hamilnya. Demikian ketika anak terlahir, jangan lupa orang tua, ucapkan syukur pada Allah dan sujud syukur. Dan doakan anak yang baru lahir. Apa doanya? Seperti Nabi SAW memintakan perlindungan untuk cucu beliau. Ya, yaitu doa. Wa'idhuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah. Min kulli ainin walammah. Ketika lahir bayi, sambut dengan gembira. Dan ingat ikhwah, doa ini penting. Jangan sampai anak kita diganggu syaitan. Doakan. Wa'idhuka bikalimatillahi tammah. Kumintakan perlindungan untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wahamma. Dari semua syaitan dengan gangguan-gangguannya. Dan binatang-binatang buas. Min kulli ainin walamma. Dari mata-mata yang jahat. Dan dari sihir-sihirnya. Kita minta perlindungan kepada Allah. Sehingga anak yang terlahir dari anak kita terjaga, terlindung. Dan ingat, jangan pernah kita bersedih ketika ternyata yang lahir anak wanita. Padahal yang kita harapkan laki-laki, umpamanya. Ingat ikhwah, anak laki, anak wanita, semua Allah yang kuasa memberikan kepada kita. Bukan kuasa orang tua. Sehingga Allah katakan, Lillahi mulkus samawati wal ardh, yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah sampaikan, milik Allah kerajaan langit, bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah bisa memberi kepada orang yang Allah kehendaki anak wanita. Allah juga memberi, kuasa memberi kepada yang dikehendaki anak laki-laki. Au yuzawijuhum dhukranan wa inasa. Atau Allah memberikan laki-laki dan juga wanita. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَوْ عَقِيمًا. Bahkan ada yang Allah jadikan di antara hambanya mandul, tidak punya anak. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Sungguh Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa. Sehingga kita orang tua, jangan pernah memilih melebihkan satu dari yang lain. Sambutlah gembira yang lahir laki atau wanita. Jangan kayak orang jahiliyah. Apa kata Allah? Orang jahiliyah dulu, kalau lahir wanita, sikap mereka itu murung, marah, tidak terima. Sampai-sampai Allah katakan, idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Allah katakan, bila dikabarkan pada mereka lahir anak wanita, seketika berubah wajahnya menjadi murung, marah, muram durja. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Mereka bersembunyi dari orang-orang. Ya, karena apa? Dengan kelahiran anak perempuannya. Dia bingung. Ayumsiku ala hunin am yadussuhu fil turab, fit turab. Kata Allah Ta'ala, mereka berpikir, ya, apakah harus mereka na'am pelihara anaknya dalam keadaan menanggung kehinaan, ataukah mereka harus membenamkannya dalam bumi. Ini pikiran mereka. Sehingga kata Allah, alasa ama yahkumun, betapa jelek apa yang mereka sangka. Ingat, Allah ingatkan kita dalam surat An-Nisa ayat 19. Jangan pernah kita membenci. Atau kadang orang ya, melihat anak yang lahir, laki-laki juga ada yang benci, maunya wanita. Karena anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, keempat laki-laki lagi, kelima laki-laki. Maunya yang keenam wanita, ternyata laki-laki-laki. Kadang orang juga benci. Atau sebaliknya, wanita, wanita, wanita, sampai enam, tujuh, wanita semua. Jangan pernah kita benci. Apa karenanya? Hadirin, Allah katakan, fa'in karihtumuhun. Ini berkenan dengan anak wanita ya. Kalaulah kalian benci tentang mereka, ya, fa'asa antakrohu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa jadi kalian benci mereka dari sesuatu yang kalian tidak suka, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Begitupun anak wanita yang lahir, ikhwa barakallahu fikum, kita tidak tahu. Bisa jadi yang kita harapkan laki-laki biar sudah jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi pegawai, ternyata lahir anak wanita. Mau jadi apa nanti? Jangan pikiran begitu. Ya, bisa jadi dialah membawa kebaikan yang besar. Contohnya putri beliau Nabi SAW. Beliau Allah kasih anak laki-laki banyak, anak wanita banyak. Tapi dari mana keturunan beliau? Yang laki-laki semua meninggal sebelum beliau diutus. Yang wanita juga meninggal, ya, belum punya anak. Kecuali satu, Fatimah. Ya. Dari putri beliau yang punya keturunan. Subhanallah ya barakallahu fikum. Ini gak tahu kita. Kebaikan mana? Dari mana? Maka sambutlah dengan gembira. Jangan sampai kita bermuram durja atau marah menyambut kelahiran anak. Ya. Beliau sampaikan betapa besar pahala mendidik anak wanita. Supaya kita semangat dan berharaplah surga. Dengar hadis berikut ini dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan, manibtuliya minal banat bisyai'in fahsana ilaihin kunna lahu sitran minan nar. Rawahu Muslim. Beliau bersabda, Rasulullah SAW, siapa orang tua yang diuji oleh Allah diberi dia anak wanita, ya, lalu ia berbuat sebaik-baiknya mendidiknya, menyayanginya, mengasuhnya kepada anak wanita tersebut, maka wanita itu, anak wanita itu baginya akan menjadi sitron, penghalang minan nar, dari azab neraka. Contohnya, bagaimana wanita berbuat baik pada anak wanita atau bapak pada anak wanita? Sayangi mereka, didik mereka, ayomi mereka. Dengar hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, samitu Rasulullah SAW yakul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu salasu banatin ya'uihin yarhamuhun wa yakfuluhun. Barang siapa yang Allah beri dia anak wanita tiga, tiga anak wanita, Ia mengayominya, mendidiknya dalam rumahnya, mengasuhnya, menyayanginya sampai menikahkannya. Wa yuzawijuhun, maka wajabat lahul jannah. Wajiblah ia masuk surga. Artinya pastilah ia masuk surga. Tiga anak wanita. Ya. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa in kanat isnatain, apakah juga bisa dapatkan seperti itu kalau punya anak cuma dua wanitanya? Beliau menjawab, wa in kanat isnatain, walaupun dua anak wanita. Nah, ya barakallahu fikum, bersyukur. Nah, kalau satu, walaupun satu. Ya, walaupun satu. Karena apa? Beliau sampaikan dalam hadis secara umum, man ala jariyataini hatta tabluha ja'ayamal qiyamah. Anawa, ya, kata beliau, siapa yang menjaga, mengasuh, memelihara, mendidik anak wanita dua sampai ia dewasa, datanglah ia nanti dari kiamat dengan aku di surga seperti ini. Beliau mengatakan kahata ini. Beliau tunjukkan jari tengah dan jari yang sampingnya. Jari telunjuknya. Dekatnya ia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan afila barakallahu fikum, yang kita ambil dari sini, beliau memberi dorongan kepada kita untuk orang tua, jangan punya pikiran jelek dengan karunia yang Allah berikan dengan hadirnya anak. Laki wanita, terimalah dengan gembira dan bahagia, syukurilah ini anugerah yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Maka bentuk syukur kita, didik, asuh, sayangi mereka anak-anak, supaya kita jadi terjaga dari azab api neraka. Taib afila barakallahu fikum. Jamnya enggak nampak. Ternyata waktu zuhur sudah datang menjelang. Insyaallah nanti kita akan sampaikan pada pertemuan lanjutan ba'da maghrib insyaallah. Dan perlu kami tegaskan kepada para aba, para ummahat, bahwa tanggung jawab mendidik anak itu bukan tanggung jawab ma'had atau pesantren atau ustadz-ustadz di pesantren, tapi pada dasarnya ada tanggung jawab orang tua. Adapun ma'had, pesantren ataupun ustadz-ustadz yang ada di dalamnya itu adalah mimbab ta'awun, saling tolong-menolong bersama kita untuk mendidik generasi kita, putra-putri kita. Karena itulah pentingnya orang tua aktif ya dalam pendidikan ini. Ya, ini apa? Adanya buku prestasi. Perhatikan prestasi anak kita, tambahan hafalannya, bacaan ikra'nya atau Qur'annya. Perhatikan nilai-nilainya, perhatikan PR dan tugasnya. Terus perhatikan buku komunikasinya. Jangan sampai anak-anak kita diajari dusta. Loh, kok dusta? Iya, bapaknya enggak nyimak, uminya enggak nyimak, ditandatanganin. Sudah, nak, tanda tangan saja, mari. Pada tugasnya itu harus dibaca dulu. Anak nyimak dulu. Ya? Anak tidak disimak, tidak ditasmi, tanda tangan. Hati-hati. Nanti anak-anak jadi gampang. Ya? Apalagi suruh sudah nak tanda tangan sendiri, nak. Bapak enggak sempat, umi enggak sempat karena sibuk main HP. Hati-hati. Ya, anak tanda tangan sendiri, ditanya, lapor ustaz, dilihat, oh iya tanda tangannya ada. Ustaz kan tahu tanda tangannya ada, siapa yang tanda tangannya enggak tahu. Jangan sampai sehingga anak kita menjadi anak yang ya diajari dusta. Jangan. Penting sekali kita orang tua ya untuk perhatian pada anak. Jadi pendidikan mereka dengan keteladanan, jangan lupa dengan kebiasaan baik, dibasakan jujur, amanah, dengan nasihat, yang ketiga bimbingan, penting bagi kita. Kemudian dengan perhatian ya juga, ihwa barakallahu fikum, orang tua boleh memberikan iqab kepada anak-anak ketika mereka melakukan pelanggaran. Tapi ingat, iqab yang diberikan orang tua pada anak tentunya adalah karena nilai kasih sayangnya, ingin kebaikannya, sehingga jangan berlebihan dalam iqabnya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bersambung nanti. Mudah-mudahan yang kita kaji Allah berikan faedah dan manfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin